Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki ayat ke-41 dari surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Artinya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ayat ini adalah ayat yang sangat mengembirakan sekaligus kepada kita. Tidak hanya kepada Rasulullah, tapi kepada kita semuanya. Apa yang kita gembirakan, Allah akan meneguhkan kita. Maka bagi orang yang teguh dalam taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan terus nikmat, baik itu dalam mendirikan salat, baik itu dalam menunaikan zakat, dalam berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Karena ayat yang sebelumnya yaitu menceritakan bagaimana orang-orang kaum muslimin dan para sahabat-sahabat Rasulullah yang telah diusir dari kampung halaman mereka tersebut karena orang-orang kafir tidak suka kepada orang-orang muslim mukmin pada saat itu yang hanya gara-gara menyebutkan Rabbunallah. Maka tanda-tanda orang yang betul-betul menyebutkan Rabbunallah, dia tidak pernah hirau terhadap apa yang diperbuat orang-orang yang menzalimi dia, selalu dia tetap mendirikan sholat walau bagaimanapun keadaannya. Selalu dia menunaikan zakat walaupun bagaimana keadaannya. Dan ia selalu juga memerintah dalam berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Inilah semuanya kata Allah, walillahi akibatul umur. Allah juga menekankan, kembalikanlah segala urusan itu kepada Allah. Pasrahkanlah segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan perbuatan yang sangat maksimal ataupun optimal dalam kehidupan kita. Maka tanda-tanda orang yang dikukuhkan Allah, yang Allah berikan nikmat-nikmat yang salah satunya yang paling indah, yaitu Allah teguhkan ia, selalu dia menjalankan perintah Allah, aqimus salata wa atuz zakata. Inilah nikmat yang paling indah, walaupun dia dalam keadaan yang kita anggap begitu susah, tapi Allah akan memberikan keindahan itu tidak saja nanti di dunia, tapi di akhirat kelak nanti. Di sini ada sudah narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, pakar tafsir inspirasi. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih, Pak Fajrul Haq. Allazina immakannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang jika mereka kami beri kedudukan di bumi. Ayat ini terkait dengan bagaimana umat Islam akhirnya menjadi penguasa di Madinah. Sesuai dengan tema kita, mukmin itu adalah baik dan suka kebaikan. Ketika mukmin berkuasa di Madinah, dia aqimus shalah, dia menyemarakkan syiar agama Islam yang tercermin lewat sholat. Dia mengajak semua umat yang beragama untuk tahu bersyukur kepada Tuhannya, mengajak semua orang yang beriman kepada Allah untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah. Kemudian yang kedua, tidak hanya cukup dengan salat, mencintai Allah, mencintai sesama. Wa atuz zakah. Bagilah harta yang kita dapat kepada orang-orang yang perlu dan membutuhkan. Cinta kita kepada Allah, Allah perintahkan kita untuk mencintai sesama. Wa atuz zakah. Bayarlah zakat sebagai suatu kewajiban dari rukun, di antara rukun Islam yang lima. Selain zakat, bantulah saudara-saudara kita dengan infak dan sedekah. Tentu saja ini gambaran mukmin adalah orang baik dan suka kepada kebaikan. Yang ketiga, di antara ciri mukmin yang baik adalah wa amaru bil ma'ruf. Mengajak orang untuk terus berbuat baik. Wa nahau anil munkar, mengajak orang untuk terus meninggalkan kejahatan. Ini adalah mukmin di Madinah. Tentu saja semangat ini juga berlaku bagi kita bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Sebagai pejabat tentu saja bebannya lebih besar dibandingkan bawahan atau pekerja atau staf. Pejabat, pemimpin memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada rakyatnya. Maka ketika dia diberikan kedudukan di bumi ini, jangan lupakan Tuhan. Sholat adalah sebagai wujud bahwa kita ingat Tuhan kita. Sholat adalah sebagai wujud bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita menjadi pemimpin di Indonesia. Kemudian setelah itu, atu zakah, bayar zakat dalam arti yang lebih luas, sejahterakan rakyatmu, sejahterakan orang yang kamu pimpin. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada satu orang pun yang mau menerima zakat karena semua rakyatnya telah makmur. Zakat adalah solusi mewujudkan kesejahteraan. Infak, sedekah, dan wakaf adalah solusi mensejahterakan rakyat. Setelah itu tegakkanlah peraturan. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Mulailah disiplin dari diri dan keluarga. Seorang pemimpin apabila telah memulai kepemimpinannya dari diri dan keluarga, orang lain akan mau melaksanakan apa yang dia perintahkan. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di Madinah, dia berkata, kalaulah anakku Fatimah mencuri, aku langsung memotong tangannya. Laukanat Fatimah sarakat lakotok tuyadaha. Wa amaru bil ma'ruf. Pemimpin sukses yang kita idamkan setelah pemilu kada ini adalah pemimpin yang dapat memulai disiplin dalam dirinya, keluarganya, demi tujuan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Selepas itu, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walillahi akibatul umur. Tidak semua orang senang dengan kebenaran dan kebaikan yang kita tebarkan, tapi tetaplah berbuat baik dan tetaplah berlaku benar, karena mukmin itu adalah baik dan suka kepada kebaikan. Ya, kesimpulannya adalah apabila kita tidak dapat berbuat baik, melakukan sholat, melakukan zakat, memberikan zakat, mengeluarkan zakat, dan tidak mampu juga amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain sebagainya, maka kita menjadi manusia yang sangat-sangat frustasi dalam kehidupannya. Maka ancamannya ada dua, yaitu apabila dia berdoa kepada Allah, wa yasalakum ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Ayat ini tidak akan dia dapatkan. Yang kedua, ayat yang kedua yang tidak dia dapatkan, yaitu wasi'at rahmati kulli syai'in. Padahal kedua-dua ini Allah memberikan semua untuk hambanya, tapi karena ia tidak mau lagi mencegah perbuatan ma'ruf mencegah perbuatan mungkar dan menyuruh perbuatan yang ma'ruf, melaksanakan sholat, maka kita akan tepat akan datang musibah. Na'udzubillah min dalik. Marilah dengan kebersamaan kita saling mengingatkan, kalau tak bisa dengan kata-kata, sikap dan perilaku etika kita, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai manusia biasa, tapi kita setiap kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.